yang kita harapkan, kita inginkan, tak selalu sama. Cerita tentang kita memang pernah ada, kelak masih sama. Ibuku pernah bilang, tak peduli siapa, yang penting bahagia. Kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Atas motorku, sekarang sendiri, kau duduk di kiri. Dulu teleponmu berdering dariku, sekarang dia yang kau kabari. Dulu berdua di atas motorku, sekarang sendiri, kau duduk di kiri. Dulu teleponmu berdering dariku, sekarang dia yang kau kabari. Kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Akhirnya kau berdiri di sana, berdua dengan, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Kita pernah